نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Apa yang kita jalani di dunia ini, apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan adalah perkara-perkara yang nanti akan ada akibatnya yaumul qiyamah. In khairan fa khairan, in syarran fa syarra. Kebaikan akan mengakibatkan kebaikan, kejelekan akan mengakibatkan kejelekan. Sehingga dikatakan oleh para ulama rahimahumullah bahwa dunia ini adalah ladang. Siapa yang menanam benih-benih kebaikan, maka dia akan memanennya nanti yaumul qiyamah, hasil dari ladangnya di dunia. Dan siapa yang menanam kejelekan dan kejahatan, dia akan menuai azab yaumul qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu hari di mana tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berupaya menjalani hidup di dunia ini untuk mempersiapkan apa yang akan kita hadapi nanti yaumul qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, yaitu dengan membersihkan hati kita dari noda syirik, kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat tadi dalam surat Asy-Syu'ara bahwa tidak akan ada yang selamat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di dalam surat As-Saffat, Allah sebutkan sekali lagi, Ija'a Rabbahu biqalbin salim, ketika datang kepada Rabbnya dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa makna qalbun salim adalah salimun minasyirk, selamat dari kesyirikan yang besarnya dan yang kecilnya. Yang besarnya akan mengekalkan di dalam azab neraka selama-lamanya, dan yang kecilnya akan menuai azab yang tidak akan diampuni. Sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Bahwa ayat ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Hanya saja syirik kecil tidak mengekalkan di dalam neraka, tetapi dia akan terkena azab la mahala. Karena Allah sudah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Yani orang yang datang kepada Allah, man atallah, tetapi bukan biqalbin salim, biqalbin fihi syirik, dengan hati yang dipenuhi kesyirikan atau dikotori kesyirikan, maka Allah katakan tidak akan diampuni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun siapa yang hatinya bersih dari kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih dalam kitab Bukhari, "Wa man mata," atau dikatakan man laqiya Allah wa huwa la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan di dalam Bukhari, "Wa man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Hadis dalam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, siapa yang bertemu Allah mati dalam keadaan masih berbuat kesyirikan, menyeru selain Allah, dakhala an-nar. Sedangkan hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan siapa yang bertemu Allah, yang berarti mati, meninggal dalam keadaan hatinya tidak ada kesyirikan, dakhala al-jannah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di dalam hadis ini ada kelanjutannya, "Wa man laqiya yushrik bihi syai'an dakhala an-nar." Sebaliknya, siapa yang bertemu Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka dia akan masuk dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kuncinya adalah man atallaha biqalbin salim, salimun minasyirk. Kuncinya adalah siapa yang bisa menjaga hatinya agar tidak terkotori dengan kesyirikan, agar tidak ternodai dengan kesyirikan-kesyirikan, maka dia yaumul qiyamah akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW paling mengkhawatirkan atas kita semua adalah syirik-syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Sungguh yang paling kami khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu. Beliau ditanya tentang syirik kecil tadi. Beliau menjawab, ar-riya. Yuridu ru'ya. Ar-riya ingin dilihat. Ar-riya ingin dipuji. Berarti dia beribadah. Dia beramal saleh. Dia berbuat baik. Bukan untuk Allah. Dia berdakwah, dia mengajar, dia menyampaikan ilmu, bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri agar dipuji sebagai orang yang begini dan begitu. Na'udzubillahi minar riya. Demikian pula datang dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ana aghna syuraka an syirik. Aku kata Allah adalah yang paling kaya dari semua sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Maka siapa yang beramal dengan satu amalan tetapi menyertakan bersamaku selainku, aku tinggalkan dengan sekutunya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Artinya siapa yang berkata memang untuk Allah tapi juga agar aku dipuji, disertakan bersama Allah sesuatu yang lain. Memang untuk Allah, tetapi aku ingin agar aku juga demikian dan demikian. Asyraka ma'allah, menyekutukan bersama Allah sesuatu yang lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kata Allah, aku tinggalkan amalan tersebut, tidak diberi nilai. Yang kedua, dari hati yang bersih adalah bersih dari kebid'ahan. Tidak ada penyimpangan dan pemahaman bid'ah, pemahaman batil. Tidak ada di hatinya khurafat. Enggak ada di hatinya pikiran-pikiran yang menentang Quran wa sunnah. Enggak ada i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang muhdats, yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ikhwani fid din a'azakumullah, maka siapa yang atallah biqalbin fihi bid'ah wa muhdatsat, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya masih meyakini sesuatu yang batil yang tidak diajarkan dalam Quran wala sunnah, maka dia juga terancam. Karena hatinya tidak selamat, maka dirinya tidak selamat yaumul qiyamah. Terancam dengan ancaman azab. Maka Rasulullah SAW memperingatkan terus menerus, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah itu kesesatan, dan kesesatan itu finnar, di dalam neraka. Ini ancaman yang sangat tegas yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hampir setiap khutbah sebagai mukaddimah dan khutbatul hajah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya bahwa mereka menjadikan ada tuhan-tuhan lain selain Allah yang membuat syariat. Karena jika ada syariat baru yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, lantas dari siapa? Dari siapa? Dari siapapun itu ada pertanyaan kedua. Apakah dia Tuhan? Apakah dia berhak membuat syariat? Apakah dia pantas untuk membuat ajaran baru? Maka Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain? Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain selain Allah yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Asy-syari' huwa Allah war rasulul muballigh. Yang membuat syariat adalah Allah, dan Rasulullah SAW menyampaikan, mengajarkan dari Allah. Tidak ada siapapun di dunia ini setinggi apapun yang berhak untuk membuat syariat. Dan Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah, diperintahkan dan disuruh untuk mengajarkan Al-Quran dan mencontohkan penerapan Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakullah, selain beliau, siapa yang berani membuat syariat baru yang menyelisih Quran dan Sunnah, yang merubah halal jadi haram, yang merubah haram jadi halal, yang mengajarkan satu ajaran yang tidak pernah diketahui oleh para sahabat wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Min aina laka hadha? Dari mana perkara ini kamu bisa membuat syariat? Siapa yang mengizinkan kamu? Am lahum syuraka? Apakah engkau memiliki sekutu-sekutu, memiliki Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat? Maka ini pun tidak kalah mengerikannya dengan yang pertama, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Karena barakallahu fikum, menganggap ada seseorang yang berhak membuat syariat, itu juga kesyirikan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah al-qalbus salim, selamat dari kesyirikan dan selamat dari kebid'ahan. Tidak akan ada satu orang pun yang selamat yaumal qiyamah. Yauma la yanfa'u mahlun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak akan ada yang selamat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan selamat hatinya dari kesyirikan dan selamat dari kebid'ahan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله كمسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya selamat dari kesyirikan besar dan kecilnya, yang selamat dari kebid'ahan dan muhdatsatil umur, memiliki ciri-ciri. Dan masing-masing kita memeriksa dirinya sendiri-sendiri, apakah hatinya sudah bersih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabbnya bertawakal, bergantung penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutawakkilin ala Allah. Yang kedua, Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tenteram hatinya dengan mengingat Allah. Orang-orang yang tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang hatinya tenteram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, ketahuilah, bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang tidak beriman, tidak tentram hatinya, dan tidak bisa diobati dengan zikrullah, karena memang hatinya bukan hati yang bersih, bukan hati yang bersih dari kesyirikan, bukan hati yang bersih dari kebid'ahan, hati yang kotor, hitam, legam. Maka dengan zikrullah tidak mengobati kegelisahan mereka. Dengan zikrullah tidak mengobati kegelisahan gundah gulana yang ada di dalam hati mereka. Lihatlah mereka orang-orang selain Islam. Lihatlah mereka orang-orang selain muslimin. Hiburan mereka adalah sesuatu yang menghilangkan akalnya dan hatinya. Karena jika akalnya mulai berfikir, hatinya mulai sadar, muncul kegelisahan kembali. Maka hiburan mereka adalah narkoba yang merusak akalnya dan hatinya. Khamr yang yukhammir uqulahum. Khamr yang menutupi akal-akal mereka. Atau hiburan-hiburan, tontonan-tontonan yang satu jam mereka terlupakan, setelah selesai detik itu pula kembali dia gelisah. Karena hiburan tersebut hanya melupakan sesaat, 2 menit atau 20 menit. Begitu tersadar kembali, gelisah kembali. Lihatlah mereka mencari segala sesuatu yang menghilangkan akalnya dengan hura-hura. Ketika kembali ke rumahnya, gelisah kembali. Tetapi kaum mukminin, kaum muslimin yang memiliki iman, yang memiliki hati yang bersih, memiliki qalbun salim, maka mereka tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, memang dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat lain Allah gambarkan mereka-mereka yang beriman kepadanya di dalam surat Az-Zumar 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Kitaban. Ini Al-Quran. Ya mutasyabihan mathani. Yang semuanya bagus. Sama bagusnya, sama indahnya. Taksya'irru minhu. Juludul ladina yakshawna rabbahum. Akan berdiri buruk kuduk. Akan merinding. Mereka-mereka yang takut kepada Rabb-nya. Ini juga ciri-ciri orang mukmin. Thumma talinu juluduhum, kemudian kulitnya menjadi lunak. Wa qulubuhum, dan hatinya juga menjadi lunak. Tunduk pada zikrullah. Ini ciri seseorang yang hatinya bersih. Adapun mereka yang hatinya sudah rusak, tidak mempan, tidak ngaruh dengan bacaan Al-Quran, dengan ayat dan hadis, bahkan bisa jadi sebaliknya, mereka akan merasa gelisah dan panas. Saya kesini bukan untuk diceramain, dinasehatin, marah. Saya menemui kamu bukan untuk dikasih ayat. Carikan solusi. Ikhwan ibn na'azak, mau solusi dunia. Dinasehati dengan ayat, tidak mempan. Tetapi orang-orang beriman, taksyairu qulubuhum, taksyairu minhu juluduhum, hatinya, bulu kuduknya berdiri. Dan kemudian lunak hatinya dan lunak kulitnya. Dan kemudian tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ciri seorang yang hatinya bersih. Yang hatinya tidak terkotori oleh bid'ah dan syirik dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang mengiringinya. Nasallahu ta'ala an yaj'alana minhum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih hingga menemui Allah dengan hati yang bersih, sehingga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.